Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Hadis pertama yang beliau bawakan dalam bab tentang keikhlasan, pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan kita. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan masing-masing orang mendapati hanya apa yang telah dia niatkan. Maka yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapati atau wanita ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada yang telah dia inginkan. Hadis ini sepakati kesahihannya oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini tentunya termasuk dari afradus sahih, hadis fard gharib, yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi karena hanya Umar bin Al-Khattab riwayat, hanya beliau yang sahih yang meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Bahkan dari Umar tidak ada yang meriwayatkan kecuali Al-Qamah. Hanya Al-Qamah yang riwayatkan dari Umar. Dari Al-Qamah tidak ada yang riwayatkan kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yang meriwayatkan dari Al-Qamah. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, hanya Yahya ibn Sa'id Al-Qattan yang meriwayatkan darinya. Lalu dari Yahya bin Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Hanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari kemudian banyak yang meriwayatkan darinya. Demikian yang disebutkan oleh para Huffaz Al-Bazzar dan para ulama yang lainnya. Di dalam hadis ini ada keunikan lain yang jarang didapati, yaitu tiga tabi'in meriwayatkan satu dari yang lainnya, karena ketiganya tabi'in, yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan Al-Qamah. Yahya riwayatkan dari Muhammad At-Taimi, Muhammad riwayatkan dari Alqamah. Alqamah dari Umar bin Al-Khattab. Dan itu jarang sekali. Karena yang banyak tentunya riwayat tabi'in langsung dari sahabat. Dan itu yang ma'ruf tentunya. Tabi'in riwayatkan dari sahabat. Maka ini keunikan, ada tabi'in, tiga bahkan di satu tabaqah, di kelas tabi'in, meriwayatkan satu dari yang lainnya dalam hadis ini. Dan ulama sebutkan, yang terbanyak di tabaqahnya para tabi'in, masing-masing riwayatkan dari yang lain ada 6 perawi. Ini 3 hadis Umar. Hadis Abu Ayyub tentang fadilah keutamaan kul wallahu ahad ma'ruf, itu 6 tabi'in masing-masing meriwayatkan satu dari yang lain. Dan karena keunikannya, Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Imam Hafidz rahimahullah menyendirikan dalam kitab beliau, tulisan beliau. Hadis merupakan salah satu kaidah penting dalam kaidah-kaidah Islam. Sampai ulama katakan hadis ini sepertiga dari ilmu, ada yang mengatakan seperempat dari ilmu. Adapun Imam Ahmad dan juga Syafi'i rahimahumullah menyebutkan ini sepertiga dari ilmu. Baihaqi rahimahullah, Al-Hafidz Al-Baihaqi menyebutkan karena amalan manusia kembalinya kepada 3. Amalan kalbunya, amalan lisannya, dan amalan tubuhnya. Dan amalan kalbulah yang paling utama, paling penting. Dan itu yang tersebutkan dalam hadis ini, innamal a'mal binniyat, karena itu terkandung dalam niatnya di dalam kalbunya. Demikian Baihaqi memahami atau mengarahkan pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ulama lain dan banyak mereka yang selain Baihaqi seperti Hafidz Al-Iraqi menyebutkan bukan itu yang dimaukan oleh Syafi'i. Sepertiga ilmu, bukan seperti Baihaqi qalbu, lisan dan tubuh, bukan. Tetapi yang dimaukan hadis. Sepertiga, karena ketiga-tiganya hadis. Yaitu yang pertama hadis tentang niat. Ini hadis Umar, innal a'mal binniyat. Yang kedua, sepertiga kedua, hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Yang mengamalkan amalan tanpa bimbingan kami tertolak. Dan ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Maka ini 3 hadis merangkum ilmu syariat, ilmu Islam. Isinya perintah, larangan, halal, haram, semua ada dalam rangkuman hadis Nu'man. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan seterusnya. Dalam pengamalan itu, orang dituntut ikhlas, niat. Inilah hadis Umar. Dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan inilah hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna. Itu yang mereka pahami dari pernyataan Ahmad dan Imam Syafi'i terkait sepertiga dari ilmu. Kata Abu Dawud rahimahullah, murid Imam Ahmad, aku mempelajari hadis-hadis musnad yang sampai ke Rasul SAW. Aku dapati itu 4.000 hadis yang sampai ke Rasul SAW. Lalu aku pelajari. Aku amati dari 4.000 hadis itu muaranya kembali ke 4 hadis. Induk dari 4.000 ini 4 hadis. Yang pertama hadis Nu'man tadi, al-halal bayyin. Yang kedua hadis Umar ini, innamal amal binniyat. Yang ketiga, hadis Abu Hurairah, innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, baik, dan tidak akan terima kecuali yang baik pula. Kemudian yang keempat, hadis min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seorang, dia tinggalkan apa yang tidak ada gunanya baginya. Ini empat hadis menurut Imam Abu Dawud Sijistani, sahib Sunan, merupakan muara dan induk dari seluruh hadis musnad sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini para ulama sebutkan berbicara tentang pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan manusia. Makanya kemudian para ulama pun memulai karya-karya mereka, banyak dari mereka memulainya dengan hadis ini. Nawawi sendiri dalam Riyadhus Shalihin membuka kitab hadis ini dengan hadis Umar bin Al-Khattab bin Niyat. Begitu pula seperti yang antum hafal, Arba'in Nawawi juga dimulai dengan hadis Innamal Amal bin Niyat, mengisyaratkan tentang pentingnya niat dalam setiap gerak-gerik dan perbuatan manusia. Yang menentukan adalah niatnya, apa yang dia maukan, apa yang dia inginkan. Untuk mengingatkan dirinya tentang keikhlasan, hadis ini, kalau itu dalam terkait kitab dan karya tulis ilmiah, agar penulis ingat tentang keikhlasan yang dia harapkan, hanya wajah Allah dan pahala di sisinya. Makanya Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah mengatakan, kalau saja aku menulis suatu kitab, tiap bab akan aku mulai dengan hadis ini. Karena kitab seperti kalian tahu tersusun dari sekian bab, bab tentang ini, selesai, bab berikutnya, kedua tentang ini, bab ketiga tentang ini. Tiap bab tentunya masalah yang berbeda. Ini bab tentang sholat, ini tentang wudu, ini tentang puasa, ini tentang zakat, ini tentang macam-macam sudah, muamalah dan yang lainnya. Nikah, perceraian, dan yang lainnya banyak, sudah bab. Maka aku mulai tiap bab, kata Abdurrahman bin Mahdi, dengan hadis ini. Tadi untuk mengingatkan pentingnya niat dalam setiap aktivitas, ibadah maupun keseharian yang dilakukan oleh manusia. Itu pula yang disebutkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi, Muhammad bin Muhammad Al-Khattabi, mengatakan, kanal mutaqaddimun min syuyukhina, para masyayikh, syekh-syekh kami terdahulu, yastahibbun takdim hadis amal bin niat amam kulli syai yunsha' wa yubtada' min umuriddin. Mereka menyenangi jika hadis ini amal bin niat di permulaan segala sesuatu yang hendak dimulai, segala sesuatu yang hendak dijalani oleh seseorang, li'umumil haja ilai fi jami'i anwa'iha, Karena hajat orang sangat besar. Kebutuhan mereka terhadap pembenahan niat tentang ikhlas sangat begitu besar dalam setiap perincian di dalam kehidupan mereka. Hadis Umar, para fuqaha menjelaskan kepada kita beberapa faedah penting yang tersebutkan di dalamnya. Kita kaji satu demi satu dari apa yang mereka jelaskan kepada kita. Yang pertama, mereka menjelaskan tentang hadis ini, innamal a'mal binniyat. Yang pertama, maknanya bahwa orang yang tidak meniatkan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu itu, tidak teranggap mendapatkan suatu amalan yang tidak dia niati. Tidak teranggap dalam syariat dia melakukan atau telah melakukan amalan itu, karena dia belum meniatkan. Ini makna pertama. Makna kedua, bahwa orang yang telah meniatkan sesuatu, maka hanya itu yang dia dapati. Tidak akan bisa dia mendapati sesuatu yang lainnya. Dan itu terisyaratkan dalam kelanjutan hadis. Yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Itu pahala hijrah yang dia dapati. Yang hijrahnya kepada dunia, hijrahnya kepada wanita, ya itu yang dia dapati sesuai niatnya. Gak bisa kemudian dia mendapati pahala hijrah, fadilah dan keutamaannya. Itu yang dia niatkan, mengejar wanita untuk dia nikahi, atau dunia, pekerjaan, bisnis yang dia inginkan, ya hanya itu yang dia dapati. Adapun keutamaan besar dan fadilah hijrah lepas darinya, karena bukan itu niat dia ketika hijrah. Di dalam hadis, fuqaha menyebutkan orang yang telah niat dengan amalan fardu, dia niatkan pula sesuatu lain yang memang telah dia dapati, maka itu tidak madorot baginya, tidak merusak niatnya atau amal ibadahnya. Kalau dia niatkan dalam hatinya bersamaan dengan amalan wajibnya sesuatu lain yang memang itu mau gak mau ada dan dia dapati. Misalnya begini mereka katakan. Rafi'i dan Nawawi menukilkan dari madhab Syafi'iyah. Kamu sebagai imam, tayyib, sholat dengan takbiratul ihram, tentunya kamu niat ikhlas sholat untuk Allah ini. Tapi selain itu, kamu niatkan pula untuk memberitahu orang mungkin yang di luar masjid atau yang di sana bahwa sholat sudah masuk. Itu niat kamu. Maka kamu ketika takbir baca Allahu Akbar, niat kamu ini kan ada, artinya orang dengar takbirmu, tahu bahwa sholat telah dimulai, imam sudah takbir. Maka yang semacam ini mereka katakan tidak madorot, tidak masalah, karena hasil. Begitu pula yang kedua, kalau orang itu meniatkan dengan wudhunya tabarut. Tabarut itu cari kesegaran supaya seger. Kamu wudhu tentunya niat untuk ibadah kepada Allah ini, untuk sholat. Tapi selain itu juga supaya segar. Nah, kesegaran ini kan memang kamu dapati dengan wudhu karena airnya dingin, segar. Nah, yang semacam ini kemudian yang mereka katakan tidak bermasalah dalam niatnya. Begitu Nawawi dan Rafi'i rahimahumullah menukilkan tentang perkara ini. Di dalam hadis pula para fuqaha menjelaskan kepada kita, kalau seseorang menginginkan sesuatu dengan amalannya di dalam niatnya, maka dia tidak akan bisa merubah atau menginginkan amalan yang lainnya. Dan itulah faidah dari yang Rasulullah SAW sebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal amal binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang lebih benar seperti para ulama sebutkan, Syekh Utsaimin, Nawawi dan yang lain, bahwa ini taksis, bukan takkid. Artinya jumlah baru untuk membawa makna lain berbeda dengan potongan yang pertama. Makna yang tambahan berbeda dengan innamal amal binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang pertama, dengan wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nawawi, faidahnya untuk penentuan amalan yang kamu niatkan. Misalnya kamu sholat duhur, sholat asar, sholat fardu, sholat sunnah, dan yang semisal itu, harus ada penentuan sholat apa yang kamu hendak lakukan ini. Duhurkah? Asarkah? Sholat fardukah? Sholat sunnah? Masing-masing harus dibedakan dengan niat. Dan itulah yang Rasul katakan, wa inna malikulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapati apa yang telah dia niatkan. Kalau saja seandainya gak ada potongan ini, orang akan bisa mengatakan sah saja walaupun dia gak menentukan, gak mentakyin bahwa ini sholat duhur, ini asar, dan yang lain-lainnya. Orang akan katakan innamal amal binniyat, tergantung niatnya. La, harus ada takyin. Kamu tentukan dalam niatmu. Kamu sholat maghrib, isya, duhur, asar, sholat wajib, sholat sunnah. Kamu pisahkan masing-masing satu dengan yang lainnya dengan niatmu. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh Ibnu Sam'ani faidahnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, amalan yang di luar ibadah, amalan keseharian, bisa berpahala menjadi ibadah jika orangnya meniatkan kebaikan. Wa inna malikurimi imanawa. Misalnya makan, minum yang kamu lakukan setiap hari. Kalau kamu niatkan dengan makan supaya kamu kuat, sehat, sholat dengan baik, khusyuk, ibadah, maka makan yang kamu lakukan pun berpahala bagimu. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Tergantung apa yang telah kamu niatkan. Walaupun itu bukan ibadah, semula bisa membawa pahala bagimu. Nah, begitu pula tidur, aktivitas sehari-hari. Tapi kalau kamu maukan niatmu agar nanti subuh bangun segar ibadah dengan baik, berpahala. Begitu pula dalam hubungan suami istri. Kalau niat masing-masingnya agar selamat dari yang haram, tidak terjatuh kepada zina, maka hubungan mereka pun berpahala. Niatnya bagus. Makanya Rasulullah isyaratkan dalam hal ini, wa fi buti ahadikum sodakoh. Pada kehormatan kalian, pada istri kalian, ada sedekah, fadilah, pahala, jika kamu niatkan kebaikan dengannya. Hadis mengajarkan pula sebaliknya. Amalan yang semula tampak itu ibadah, taqarrub, tampak itu pendekatan diri kepada Allah. Kalau dilakukan oleh seorang hamba sebagai adat, rutinitas, kebiasaan sehari-hari, maka hanya dengan perbuatan dia itu dia gak akan dapati pahala. Gak ada niatnya. Hampa. Kalbunya hampa dari niat. Dia hanya melakukan rutinitas, menjalani amalan-amalan soleh, amalan ibadah yang terbiasa dia lakukan. Maka pahala tidak dia dapati. Walaupun teranggap dia sudah menjalankan kewajibannya, tapi hampa. Karena tidak adanya niat di dalam kalbunya. Sayang, amalan penting yang semestinya membawa pahala besar baginya, akhirnya sia-sia, tanpa pahala. Artinya dari sini kalau kita murojaah, introspeksi diri, misalnya kita hadas, wudu, banyak orang seakan itu rutinitas, saya batal ke tempat wudu, dia wudu, wudu begitu saja. Gak ada niat dalam hatinya, ini wudu ibadah, menggugurkan dosa-dosa, untuk syarat sah sholat dia, agar sah diterima Allah. Niat-niat semacam ini kadang gak ada dalam hatinya. Seperti rutinitas yang mau gak mau dia jalani begitu saja. Terlepas darinya fadilah besar, keutamaan yang mestinya dia dapati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Hadis berarti menunjukkan niat itu syarat untuk sahnya ibadah. Dan sepakat ulama tentang hal itu. Terkhusus kesepakatan mereka pada ibadah yang itu maksudah. Ibadah yang memang itu tujuan. Seperti sholat. Ya memang sholat. Tujuannya memang untuk sholat. Maka itu syarat. Harus ada niat padanya. Yang mereka perselisihkan, ada perselisihan, kalau ibadah itu hanya wasilah dan bukan tujuan. Seperti wudu, tayamum. Kan wudu bukan tujuan. Wudu selesai. Tayamum selesai. Tapi dia wasilah. Pengantar untuk tujuan, yaitu sholat. Nah, berarti yang wasilah ini tadi, wudu ini tadi, apa juga disyaratkan niat padanya, ini yang khilaf di antara fuqaha. Secara umum, Nawawi menyebutkan amalan Bani Adam terbagi menjadi dua. Yang pertama, amalan yang disyaratkan padanya niat agar amalan itu sahih. Jadi amalan yang sah, teranggap benar, tercukupi. Sekaligus untuk dia dapat pahala darinya. Niat menjadi syarat untuk amalan itu sah dan kamu dapat pahala darinya. Ini bentuk yang pertama. Seperti sholat, puasa, haji dan yang lainnya. Demikian pula mandi, janabat, dan amalan-amalan yang lainnya. Bentuk yang kedua, niat itu disyaratkan untuk orang itu dapat pahala darinya. Tetapi tidak disyaratkan untuk sahnya. Beda. Yang pertama, untuk sahnya sekaligus untuk mendapati pahala. Yang kedua, untuk mendapati pahala harus ada niatnya yang benar. Tetapi tidak menjadi syarat niat itu untuk sahnya perbuatan dia. Ini bentuk yang kedua. Nawawi contohkan seperti tutup aurat, azan, qomat, memulai salam, mengunjungi orang sakit dan beberapa yang lain. Mendoakan atau menjawab orang yang bersin, alhamdulillah kamu katakan yarhamukallah. Ini semua, kata Nawawi, disyaratkan untuk kamu dapat pahala niat. Artinya jika itu tanpa niat, tidak berarti tidak sah amalanmu. Apa niatmu ketika pakai baju tutup aurat? Semestinya niatnya untuk menjalankan perintah Allah, menutup aurat, dan berpahala dengan niat itu. Baik. Kalau kemudian orang lupa misalnya, seperti tadi, karena kebiasaan dan rutinitas habis mandi ya ganti baju, gak ada niat apa-apa dalam dirinya. Sampai dia di masjid baru ingat, ya Allah tadi gak niat untuk menjalankan perintah, untuk tutup aurat. Apa kemudian gak sah berarti pakai baju ini? Harus dia ulang, dia lepas lagi kemudian dia niat? Enggak. Tidak ada niat dalam hal ini tidak mempengaruhi sahnya amalan. Begitu pula azan, kamu muadzin, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Begitu selesai azan, ingat kalau tadi enggak niat dalam azan, niat manggil orang, niat mendapat pahala dengan azannya agar dia yang paling panjang lehernya di yaumul qiyamah mendapat rahmat Allah dan seterusnya, enggak ada niat itu, apa kemudian wah enggak sah ini azan saya ulang dari depan lagi, saya ulang, la, tidak. Niat di situ tidak menjadi syarat untuk sahnya adzan kamu. Adzan kamu sudah sah, cukup. Selesai. Cuman pahala tidak kamu dapati. Fadilah yang seharusnya kamu dapati tidak kamu dapati karena enggak adanya niat di dalam kalbu. Begitu yang lainnya tadi, menjenguk orang sakit, menjawab yang bersin, nganter jenazah, menghilangkan gangguan dari jalan, dan yang lain-lainnya banyak. Walhasil secara umum Nawawi katakan terbagi jadi dua tadi. Imma itu syarat untuk sah dan dapat pahala. Kalau tidak ada maka tidak sah ibadahnya sekaligus tidak dapat pahala. Yang kedua, syarat untuk dapat pahala tapi tidak syarat untuk sahnya amalan ibadah. Hadis ini hujjah bagi fuqaha yang mewajibkan niat dalam wudu. Begitu pula dalam mandi. Dan itu pendapat a'immah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Dawud, dan beberapa fuqaha yang lain. Abu Hanifah bersamanya pula Tsauri, Sufyan dan Auza'i mengatakan tidak syarat, tidak wajib niat dalam wudu ataupun mandi. Alasan mereka tadi karena itu wasilah, bukan ghoyah, bukan tujuan. Jumhur tentunya membantah bahwa itu menyalahi keumuman yang Rasulullah SAW sebutkan, innamal amal binniyat wa innamal likulli ma amara. Umum Rasul tidak sebutkan itu kalau tujuan, kalau itu wasilah, umum. Yang kedua, Abu Hanifah Tanakut rahimahullah bertentangan dengan pendapatnya sendiri ketika itu tayamum. Ketika tayamum Abu Hanifah katakan harus ada niat. Baik. Tayamum juga wasilah, bukan ghayah, bukan tujuan. Tayamum kan juga untuk sholat. Kenapa engkau wajibkan padanya niat sementara wudu tidak engkau wajibkan? Ada jawaban dari Ahnaf, tentunya dari fuqaha Hanafiyah berusaha jawab. Antara lain yang mereka katakan beda, karena wudu itu asal induk dalam toharoh, maka dia kuat, enggak butuh niat. Adapun tayamum itu badal. Tayamum itu pengganti, cadangan ketika air enggak ada atau orang sakit, maka tayamum. Karena dia badal, pengganti, lemah. Lebih lemah dari asal. Karena dia lemah, butuh penguat. Nah, penguatnya ini niat. Alhasil itu pendapat mereka. Yang jelas jumhur ulama tidak membedakan antara wasilah, wudu, tayamum, atau mandi, ataupun itu ghayah atau maksud seperti sholat. Makanya jumhur juga jadikan hadis ini hujjah, membantah pendapat Auza'i rahimahullah yang madhab beliau seperti Abu Hanifah bahwa tayamum pun kata Auza'i tidak butuh niat, bahkan tayamum pun tidak membutuhkan niat. Seperti tadi jumhur bantah dengan keumuman yang Rasulullah sebutkan ini, innamal amal binniat, amalan tergantung niatnya, dan tayamum wudu termasuk amalan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Hadis ini pula fuqaha sebutkan bantahan kepada Abu Hanifah pula yang madhabnya mengatakan orang kafir jika junub atau hadas kemudian dia mandi, kalau junub mandi janabat, atau dia wudu untuk hadasnya, setelah itu dia Islam syahadat yang kafir ini, lalu masuk waktu sholat azan isya, kata Abu Hanifah ya langsung sholat, tidak perlu dia mengulangi mandinya atau wudunya. Tapi jumhur membantah pendapat Abu Hanifah ini bahwa yang kafir bukan ahlun niyyah, bukan orang yang termasuk yang niat, dia sedang kafir. Ketika dia kafir, enggak ada nilainya amal perbuatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jumhur mewajibkan pada kasus ini untuk dia mengulang. Mengulang mandinya kalau janabat, mengulang wudunya kalau dia hadas. Nah, karena selama dia belum Islam, belum beriman, dia bukan orang yang teranggap ibadahnya sah, kalaupun dia melakukan ibadah itu. Kembali kepada hadis ini pula, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagaimana dia niat dong dia kafir? Saat dia kafir. Hadis pula menyebutkan atau fuqaha katakan dalil yang menunjukkan tidak sah wudu ataupun mandi ataupun tayamumnya orang yang murtad. Alhamdulillah. Karena seperti tadi, dia bukan ahli ibadah, kan gak ada nilainya, gak ada niatnya dalam hati, yang murtad dia. Nasallallahu al-afiyah, meninggalkan imannya. Nah, itu yang Nawawi sebutkan. Bahkan Nawawi mengaku adanya kesepakatan dalam hal itu, termasuk Rafi'i, nah, juga beberapa fuqaha lain. Tapi sebagian menukil adanya khilaf dalam masalah, seperti Mawardi, juga ulama besar dalam madhab Syafi'i, Al-Mawardi. Al-Muhim, terlepas dari itu, hadis hujjah dan dalil bahwa mereka yang kafir, yang murtad, tidak teranggap karena dia bukan ahlun niyyah, bukan ahli ibadah. Karena Rasulullah katakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jika ini syarat dalam ibadah niat, maka jumhur menyebutkan syarat niat bahkan dalam sujud tilawah. Kamu sedang baca Quran, melewati ayat-ayat sajdah, sujud waqtarib misalnya. Untuk sujud harus ada niat mendekatkan diri kepada Allah, sujud karena lewati ayat ini mengharap pahalanya. Itu niatmu. Karena sujud tilawah pun ibadah. Dan itu pendapat jumhur fuqaha. Pendapat jumhur fuqaha demikian. Hadis pula fuqaha sebutkan bahwa orang yang melakukan wudu lalu niatnya datang di tengah-tengah wudu, maka amalan-amalan yang sebelumnya yang dia belum niat padanya, dia tidak dapati pahalanya. Misalnya dia kumur mulai wudu atau mulai cuci tangan sunnah, kemudian dia kumur, madmadah, istinsak, hirup ke hidung, ngeluarkan, belum ada niat. Dia cuci muka 3 kali, lupa, masih belum niat. Begitu dia mau cuci tangan, dia ingat, ya Allah, tadi awalnya belum niat. Lalu dia benahi, dia perbaharui niatnya, dia cuci tangan kanannya. Fuqaha katakan, maka yang sebelumnya, yang awal, dari dia cuci tangan, kumur, minum air, cuci muka, pahalanya tidak dia dapati. Padahal besar, perguguran dosa-dosa dari wajahnya bersama tetesan air, atau Rasul katakan, bersama dengan sampai akhir air menetes dari wajahnya. Itu tidak dia dapati. Karena ketika dia basuh muka, tidak dibarengi dengan adanya niat di dalam wudunya. Hadis pula ulama sebutkan tentang perkara niat dalam sesuatu yang semula itu mubah. Kalau tadi amal-amalan ibadah, begitu pula sesuatu yang itu asalnya mubah, agar orang tidak berniat sesuatu yang menjadikan itu bisa haram. Amalannya semula mubah, tapi kemudian ada niatan-niatan lain dalam menjalankan yang mubah ini, yang itu bisa haram, dosa baginya. Mereka contohkan ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya, tapi dalam niatnya ini amalan mubah sekarang, halal baginya istrinya. Tapi yang dia niatkan, dia sedang berhubungan dengan perempuan lain, fulana. Itu yang ada dalam niatnya. Dia sedang berhubungan, afwan, sedang jima dengan wanita lain yang bukan mahram tentunya baginya. Dia bayangkan fulana entah siapa. Innamal a'mal bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niat orangnya. Apa yang kamu niatkan, ya Abdullah? Dan kamu hanya dapati sesuai niatmu. Walaupun tentunya mereka sepakat gak ada hukuman baginya, karena ini istri dia, mau gak mau halal. Tapi niatnya yang jadi iskal, yang jadi masalah. Mereka sepakat gak ada hukuman rajam, gak ada hukuman cambuk baginya, tapi dosa. Karena niat dalam hatinya dia berhubungan zina dengan wanita lain yang ada di fikirannya. Nasallallahu alafiyah wassalamah. Begitu pula serupa dengan itu, kalau orang minum teh, kopi, air, tapi dalam niatnya yang dia dalam pikirannya dia sedang minum khamr waliyadz billah. Kadang kemudian sambil ekspresi dia tunjukkan seperti orang fly dan mabuk. Ada yang minum air halal, teh atau kopi atau semisalnya susu. Maka haram dosa dia. Innamal a'mal binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tergantung yang dia niatkan dan hanya itu yang dia dapati sesuai niat yang ada dalam kalbunya. Hadis juga fuqaha sebutkan tentang pentingnya atau pengaruh niat dalam perkara-perkara kinayat yang enggak jelas-jelas lafadznya. Baik itu dalam jual beli atau itu dalam talak, firaq, perceraian. Kalau kata-katanya tidak jelas-jelas menunjukkan ke arah sana, maka niat yang berpengaruh di situ dan menentukan apa yang dia inginkan. Kalau memang yang dia inginkan dalam niatnya, kalau itu jual beli misalnya, ya sudah dia jual, memang saya jual dengan lafaz itu, ya jatuh, teranggap jual belinya. Tapi kalau dia tidak meniatkan itu, ya tidak jatuh. Kalau yang sorry kan bi'tuka dalam bahasa Arab misalnya, atau dalam bahasa Indonesia, saya jual. Nah, kalau kemudian orang mengatakan, ya harga segini, ya, saya lepas. Lepas gak jelas-jelas menjual. Bisa saja awalnya dia pegang. Enggak, maksud saya lepas gak saya pegang. Tergantung niat yang dia inginkan. Artinya keperpindahan kepemilikan tidak sah, belum teranggap sah dari barang yang jual belikan. Begitu pula kalau itu dalam urusan talak. Nah, perceraian dengan kinayah. Misalnya seorang suami katakan kepada istrinya, sudah pulang kamu ke rumah orang tuamu sana. Atau kamu saya lepas sudah. Kamu saya pulangkan. Kamu saya kembalikan ke orang tuamu. Talak. Cerai belum tentu. Ini kinayah. Kembalinya ke niat. Dan Allah Maha tahu yang di dalam setiap hati hambanya. Kalau dia berniat dengan kata-kata itu perceraian, teranggap jatuh cerainya, jatuh talaknya. Cekcok misalnya. Sudah pulang kamu sana ke orang tuamu. Dan dia berniat cerai dengan itu, ya jatuh cerainya, teranggap. Kalau dia tidak berniat itu, yang dia niatkan ya untuk mendidik supaya dia gak kurang ajar, gak ngelonjak, gak ngelawan ke suaminya, saya ancam, saya takut-takuti dengan kata-kata seperti itu, tapi saya gak niat menceraikan, ya tidak jatuh cerainya, karena itu gak ada dalam niatnya. Innamal a'mal biniat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Demikian fuqaha sebutkan beberapa permasalahan yang butuh adanya niat, pengaruh niat untuk sahnya, teranggap atau pahalanya dalam amal perbuatan seorang muslim. Bukhari rahimahullah berdalil dengan hadis ini bahwa orang yang lupa tidak ada hukuman baginya dalam syariat. Dia lupa. Karena yang lupa tidak niat. Puasa, minum dia, lupa. Ya gak dosa. Tidak ada hukuman baginya, gak harus dia mengganti qadha di hari lain. Karena dia gak niat untuk minum. Gak ada niat, sementara yang Rasul katakan, amalan itu tergantung niatnya. Begitu pula yang salah dalam talaknya. Salah. Misalnya dia beristri 2, atau 3, atau 4. Walhasil, sebelum sholat isya misalnya, pulang cekcok di rumah sama istri pertamanya. Sampai komat, dia sholat di masjid. Selesai sholat, dia pulang ke istri ketiganya. Karena lupa, saking pegelnya, saking marahnya, istri ketiganya mereka anti tolik, anti saya cerai. Salah. Padahal yang dia maukan, yang dia niatkan, istri yang pertama. Maka tidak jatuh talaknya kepada istri yang ketiga. Karena itu tidak ada dalam niatnya. Yang dia niatkan yang itu. Karena salah. Salah sasaran. Keliru. Nah. Demikian pula dalam pemerdekaan budak. Jadi kamu tuan, kalau punya budak, punya budak 10 misalnya, kamu ingin memerdekakan salah satu dari mereka, yang si A misalnya, cuman karena salah, keliru, yang C yang kamu katakan, kamu saya merdekakan. Ternyata, loh, oh, keliru, bukan kamu. Yang A, gak teranggap yang C ini, masih budak, belum merdeka. Karena itu gak ada dalam niatnya. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hampir seluruh permasalahan demikian, perlu adanya niat untuk teranggap dan sahnya. Makanya fuqaha pula berdalil dengan ini bahwa syibhul amad dan khotok dalam pembunuhan tidak ada hukuman kisos padanya. Syibhul amad dan khotok-khotok pembunuhan salah. Nas'alullah al-afiyah, misalnya dalam peperangan kamu ngelempar bom atau apa misalnya tombak atau panah yang kamu inginkan orang-orang kufar di barisan sana. Kok subhanallah kena muslim saudaramu yang di situ. Bukan tujuan kamu, bukan niat kamu membunuh dia. Maka ini qatlul khata', enggak ada qisas karena enggak ada niatnya. Begitu pula kalau itu syibhul amad. Syibhul amad fuqaha katakan yang menyerupai kesengajaan tapi bukan kesengajaan. Karena niatnya enggak membunuh. Mereka katakan kalau itu di tempat-tempat yang tidak membunuh atau dengan alat tumpul yang maklum ma'rufnya itu tidak membunuh. Misalnya kalau dengan alat tumpul kayu, sebatang kayu atau ranting pohon. Nah, yang ma'ruf di masyarakat itu tidak membunuh. Apalagi dipukulkan ke tempat yang tidak membunuh. Misalnya di perut kah, atau di kaki, di paha. Dia pukulkan ke pahanya, puak. Ya kan tempat ini tidak membunuh. Lain kalau dia pukulkan di sini, tempat yang membunuh, mematikan. Lah ini subhanallah, dia pukul di paha, plek, mati. Nah ini syibhul amad. Serupa, menyerupai dengan pembunuhan, sengaja. Menyerupai kesengajaan. Tidak ada qisas. Karena dia juga tidak niat membunuh. Hukum qisas tentunya tidak ada padanya. Ini keumumannya. Kamu lihat selalu niat yang jadi penentu. Ada pengecualian. Satu. Yang fuqaha katakan tidak perlu niat padanya. Tapi sudah teranggap. Tercukupi. Walaupun tanpa niat. Kapan itu? Mereka katakan seperti kasus seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan baru diketahui kematiannya, baru didengar setelah masa idahnya lewat. Kita tahu istri yang mati idahnya 4 bulan 10 hari ya. Tapi suaminya entah kemana misalnya meninggal 2 tahun misalnya setelah kematian suaminya, nggak tahu keluarganya, dicari, lapor polisi, ini itu, mass media misalnya, setelah 2 tahun dari kematiannya baru diketahui fulan meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, 2 tahun yang lalu. Berarti si istri kan belum idda, belum niat untuk menjalani masa idda. Apakah kemudian mulai sekarang dia menjalani masa idda begitu tahu suaminya telah mati 2 tahun yang lalu? Idda lagi 4 bulan 10 hari, fuqaha katakan tidak. Karena masa iddanya sudah lalu. Bahkan lebih, 2 tahun. Masa idda dia cuma 4 bulan 10 hari, tercukupi sudah. Walaupun dia enggak niat untuk idda. Karena yang diinginkan hikmah besar dari idda salah satunya adalah ibra'ur rahim. Kesucian rahim, artinya bersih rahimnya, enggak ada cairan dari suaminya yang sebelumnya, sehingga kalaupun dia nikah setelah itu jelas dalam keadaan bersih, sehingga kalau berhubungan berikutnya jelas itu anak suami yang berikutnya. Dan itu sudah tercukupi dengan masa yang sekian banyak terlewat darinya. Ini beberapa contoh dari penjelasan fuqaha yang menjelaskan kepada kita betapa hadis ini luas sekali maknanya. Baru dari potongan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagaimana fuqaha mengembalikan banyak bab, banyak masalah kepada hadis ini dalam pembunuhan, talak, muamalah jual beli, idda, wudu, salat, adzan dan yang lain-lainnya. Kembalinya ke hadis ini. Makanya sebagian fuqaha katakan hadis ini masuk kepada lebih dari 70 bab fiqih. Semuanya berdalil kembali kepada hadis ini. Niat. Bagaimana niatnya? Tergantung niatnya. Azim. Menunjukkan besarnya dan pentingnya hadis ini. Pengaruh niat dalam amal ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam keseharian kita, bahkan adab seperti tadi, tidur, makan, tutup aurat, minum, hubungan suami istri, segalanya dengan niat bisa berubah jadi fadilah, mendatangkan pahala. Sebagaimana ibadah pun jadi sia-sia, tidak membawa pahala kalau itu hampa dari niat. Tidak ada tersirat dalam kalbunya niat berdekatkan diri kepada Allah, menginginkan fadilah, keutamaan. Makanya ketika kita pelajari targhib wa tarhib, kita pelajari keutamaan ini, fadilahnya wudu, fadilahnya sholat, fadilahnya ini, zikir dan lain-lainnya. Keutamaannya Rasulullah katakan dia dapati ini, pahalanya begini. Untuk itu selalu kita ingat, sehingga itu yang kita harapkan dengan menjalankan amalan-amalan ibadah ini. Gak hampa kolbu itu. Ada niat dalamnya. Kita cukupkan sekian. InsyaAllah kelanjutannya pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.